Nasib siang nadaga. cinta ayah kini ronyoh jaleh kini tasuo. Usah bakillah juo. Jalan bukti cinta tak larang.

Pianat dan mangasan rusuh.